Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, walil khafdi salasu alamatin. Khafat memiliki tiga tanda. Ya, al-kasratu wahiyya al-aslu. Yang pertama kasrah, ini asalnya. Waliyya'u wal-fathatu wahiyya wahuma na'ibatani anil kasrah. Yang kedua ya dan fathah. Ya, yang dimana ya dan fathah ini keduanya adalah pengganti dari kasrah, karena kasrah alamat aslinya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan il-khafdi fi salasati mawadi'ah. Adapun kasrah, dia menjadi tanda i'rab bagi khafd di tiga tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad al-munsharif. Isim mufrad yang munsharif yang dapat ditanwin. Nahu bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Lihat syahidnya di situ, ismi majrur dengan huruf ba, lafadz ja wa huwa mudaf, lafadz jalalah, ya, majrur, ya, lafadz jalalahnya juga majrur sebagai mudafun ilaih. Kemudian ar-rahma ar-rahmani ar-rahimi. Ar-rahmani na'at dari lafadz jalalah, ar-rahimi na'at as-sanin, na'at sanin dari lafadz jalalah juga. Jadi semuanya itu majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Ya, ulaika ala hudan. Nah, ini ulaika ala hudan. Syahidnya di sini mana? Ala hudan. Ya, ala hudan. Ya, ala hudan, hudan itu majrur. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah mana min dzuriha at-ta'adzur. Ya. Adapun isim mufrad ghairu munsharif tandanya bukan kasrah, namun fathah setelahnya. Kemudian masih jari mukasrah wa fi jam'i taksir al-munsharif, pada jamak taksir munsharif. Kalau yang ghairu munsharif jamak taksirnya fathah. Lirrijali, lihat, perhatikan ar-rijal majrur dengan huruf lam. Lamul jar. Lirrijali nasibu mimma iktasabu. Ya, wa fi jam'il muannats salim wa mahumila alaih. Dan juga pada jamak muannats salim dan yang dibawa kepada, yang dimulhakkan kepada jamak muannats salim. Kayak kemarin, oh ya, ulatu ya. Kemudian kulil mu'minat, kulil mu'minat, perhatikan ya, mu'minat majrur dengan lam, tanda jarnya adalah kasrah karena di jamak muannats salim. Marartu bi ulat ulatil ahmal, sama ulat, perhatikan ulat majrur dengan huruf ba, tanda jarnya adalah kasrah karena dia mulhak dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Afwan. Hai Nabil, fadhal dibaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah, qawluhu walil khafdi ilal akhir, lama faragul musannifu min alamatil qismi thani min aqsamil i'rabi wa huwa nasbu asalatan wa niyabatan. Akhadha yatakallamu ala alamatil qismi thalithi min aqsam al-i'rab wa wal-khafd asalatan wa niyabatan faqala walil-khafd ila al-akhir. Baik, kata pensyarah sini, lama faragha al-musannif, tatkala musannif Syekh Al-Hattabi telah selesai membahas dari alamat qism yang kedua, yaitu nasab, dari alamat yaitu nasab asalatan wa niyabatan, baik tanda i'rab asli maupun na'ibah. Akhoda yatakallam. Akhoda ini min af'alil muqarabah. Ya. Min af'alil syuruk tepatnya. Maka beliau memulai sini yatakallam, nanti khobarnya. Akhoda nanti di situ ada isimnya. Domir mustatir huwa. Khobarnya yatakallam. Nanti akan ada itu pembahasan af'al muqarabah. Dia khusus khobarnya mesti dalam bentuk fi'il mudhari. Akhoda yatakallam. Maka di sini beliau memulai ala alamatil al-qismi as-salis. Membahas tanda i'rab yang ketiga dari tanda-tanda i'rab, yaitu khafat, baik asalatan asli maupun ya niabatan. Ya, maka beliau mengatakan wal khafdi, beliau mengatakan salasu alamat, tiga alamat. Terus lanjut. Wa qawluhu wa hiya al-aslu ay wa li hadza la yaqumu ghayruha maqamuha illa 'inda ta'adzuriha wa li hadza qaddamaha. Kasra adalah asal. Walihada la yakumu ghairuha maqamahuma. Ya. Oleh karena itu, selain dari kasrah, dia enggak bisa menempati posisi kasrah. Artinya kasrah tidak dapat digantikan yang lainnya ketika dia sudah pada isim mufrad. Ya, tadi jamak muannats salim, jamak taksir, illa inda ta'dzuriha, kecuali dia enggak mungkin ta'dzur kayak tadi. Ya, ala hudan baru. Ya, ala Musa. Ya, oleh wali hadza qaddamaha. Oleh karena itu, beliau mendahulukan kasrah. Terus qauluhu al-munsharifu wa huwa ma yadkhuluhu as-sarfu wa huwa at-tanwinu kama taqaddama sawa'un kana makhfudan bil harfi nahwu marartu bi zaidin aw bil mudafi nahwu hadha gulamu zaidin aw bit tabi'iyyati ala qawli du'ifin nahwu marartu bi zaidil fadili bi zaidin al fadili. Tapi perhatikan dia pada isim mufrad al munsharif wa huwa ma yadkhulu as-sarf, yaitu isim yang dapat dimasuki oleh sarf, yaitu tanwin, sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya, baik apakah dia majrurnya mahfudnya dengan huruf jar marartu bi zaidin, zaidin majrurnya dengan huruf ba, atau dengan mudaf, ya hada gulamu zaidin, zaidin majrur ya dengan amil idofah atau amilnya mudaf, atau tabaiyah, tabaiyah itu ala qawli daif. Kan amil dari isim-isim yang majrur itu cuma dua yang kuat, idofah dan huruf jar. Nah, adapun tabaiyah itu sebenarnya majrur bukan dengan tabaiyah, misalkan sebagai atau maktuf, naat, taukid, badal. Nah, isim-isim yang majrur sebagai badal, sebagai taukid, sebagai apalagi tadi maktuf, itu sebenarnya bukan tabaiyah amilnya, ya amilnya sebelumnya. Misalkan saya katakan begini. Marartu bi Zaidin al-Fadili. Lihat, perhatikan al-Fadili. Al-Fadili kan na'at ya. Nah, majrur dia. Sebagai kata sebagian kaum dari kalangan nuhat, itu amilnya tabaiyah. Namun yang benar amilnya, ya amil ya man'utnya, yaitu huruf ba. Bi Zaidin. Ya, taib. Marartu bi Zaidin nafsihi, taukid ya. Amilnya bukan tabaiyah, tapi amilnya, ya amil dari mu'akadnya. Ya, binafsihi ya. Marartu bi Zaidin nafsihi ya. Berarti amilnya adalah huruf ba. Amil muakkadnya. Terus lanjut Nabil. Wa qad ijtama'at hadhi salasata. As-salasatu fa'il dari ijtama'at. Hadhi salasatu fil basmalati. Naam, tiga ini semua terkumpul di basmalah. Tiga amil ini. Ya, huruf jar, mudaf ya, atau idofah, dan satu lagi tabaiyah. Terus Bismillahirrahmanirrahim, tuh kan? Fa inna ismi mahfudun bil harfi. Baik. Bismi. Nah, maka ismi itu majrur mahfud dengan huruf jar ba. Terus walafzul jalalati makhfudun bil mudafi. Baik, bismillahi. Nah, lafaz jalalahnya makhfudunnya dengan mudaf. Ya, amilnya berarti idofah. Terus wa huwa ismi. Nah, mudafnya ismi itu maksudnya. Terus warrahmani warrahimi makhfudani bitabaiyati wa alamatul khafdi alamatul khafdi fil jami'il kasrati al-kasratu khobar dari alamah fi jami'il kasratu al-zahiratu ala akhirih. Kemudian ar-rahman ar-rahim keduanya majrur ya dengan amilnya itu tabaiyah, ini ala qaulin dhaif berarti ya, karena dia sebagai na'at awal dan na'at sani ya. Maka tanda khafat fil jami'i semuanya itu al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Terus gantian dibaca siapa? Si ini Fakhruddin, baca Fakhruddin. Kasih belakang. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala hudan mithalun lil kasratil muqaddarati lit ta'adzuri Wa mithal. Baik, jelas ya di sini ya. Ala hudan. Nah, sama seperti Musa, Huda. Ya, terus. Wa mithalul kasrati al muqaddarati li thiqali qauluka marartu bil qadi. Nah, bil qadi al qadi ini majrur dengan ba, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Mana min dzuriyah as-siqal. Perhatikan isim-isim manqus yang dia tercegah dari tanda i'rab zahirah ya. Itu ketika marfu dan majrur aja. Adapun ketika dia mansub enggak siqal tapi khafif. Berarti ringan. Ra'aitu al-qadiyah. Ya, maka tanda nasabnya bil fathah zahirah. Karena kenapa zahirah? Khafif. Baru ketika majrur dan marfu baru dia berat. Ya, ja'al qadiyu itu berat. Marartu bil qadiyi itu berat. Kalau bil qadiyah ringan, enak ngucapinnya. Jelas ya? Terus wa qauluhu ta'ala liyunziru yaumat talaqi. Nah, talaq itu syahidnya. Dia mudhafun ilaih dari yaumah. Nah, terus fi qira'ati ibn katsirin walil munasabati qauluka marartu bi gulami. Nah, walil munasabah marartu bi gulami. Gulami majrur dengan ba. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Ma aku melewati budakku. Terus wa qauluhu ta'ala wastana'tuka li nafsi. Nafsi majrur dengan lam tanda jarnya kasrah muqaddarah. Mana min dzuriyah lil munasabah. Terus wa qayyadal ismul mufradu bil munsharifi. Wa qayyadal ismul mufradu bil munsharifi. Baik, isim mufrad yang tanda jarnya dengan kasrah itu qayyada. Diikat atau dipersyaratkan dia mesti munsharif. Ya, terus li'anna ghairul munsharifi yajurru bil fathati yujarru. Li'anna al-ghairul munsharifi yujarru bil fathati. Karena isim yang mufrad ghairul munsharif dia dijarkannya dengan fathah. Terus nahwu marartu bi ahmada kama sayati. Nah, contoh marartu bi ahmada, ahmada majrur dengan huruf ba tanda jar dan fathah, nanti pembahasannya itu kama sayati akan datang penjelasannya mengenai ya, isim-isim ghairul munsharif. Terus lanjut wa qawluhu wa fi jam'i taksiri ila akhir ay sawa'un kanat al-kasratu zahiratun zahiratan kamithal musannifi aw muqaddaratan lit-ta'adhdhuri nahwu qawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama. Taib, kemudian pada jamak taksir ghairu munsharif apakah kasrahnya zahirah sebagaimana contoh musannif lirrijali ya atau muqaddarah lita'adzur yas'alunaka 'anil yatama. Ya, yatama jamak dari yatim, ya. Taib. Terus au lithiqali nahwu marartu bis-sahari. Ah, bis-sahari. Marartu bis-sahari, sahari majrur dengan huruf ba. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Mana min dzuriha as-siqal. Ya, terus wa qauluhu ta'ala yukhribuna buyutahum bi aydihim. Naam. Yukhribuna buyutahum bi aydihim. Ya, mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka. Bi aydi. Aydi jamak taksir dari yadun. Maka bi aydihim tanda jarnya adalah ya apa kasrah? Ya, zahirah apa muqaddarah? Zahir apa muqaddarah? Naam. Baik. Aulil munasabah karena siqal ya, karena siqal. Terus aulil munasabati nahwu sallamtu 'alal auladi. Baik, ini aulil munasabah. Ala auladi anak-anakku. Auladi majrur dengan ala. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Mana min dzuriha? Lil munasabah. Terus wa qawluhu ta'ala fa asri bi ibadi. Sama ibadi majrur dengan ba. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Mana min dzuriha lil munasabah. Terus wa qayyidahu aidan bil munsharifi li anna ghayrahu yujarru bil fathati. Wa qayyadahu. Nah, sekarang bukan qayyida, qayyadahu. Wa qayyadahu aidan bil munsharifi li anna ghayrahu yajurru yujarru bil fathati. Nahwu marartu bimasajida. Taib, dan beliau juga mempersyaratkan jamak taksir yang majrur dengan huruf ba dengan yang tandanya adalah kasrah itu belum mensyaratkan jamak taksir munsharif juga. Karena selainnya, ya, selain yang munsharif, berarti kalau jamak taksir ghairu munsharif yujarru bi fathah. Dijarkan dengan fathah. Contoh marautu bi masajidah, akan datang penjelasannya. Terus kama sayati wa qawluhu nahwu wa qulil mu'minat hadza mithalun lil jam'i wa ulati mithalun lil mulhaqi wa kullun minhuma makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasratu. Nah, dan firman Allah wa qulil mu'minat, mu'minat dia misalun lil jama', jama' muannats salim majrur dengan lam, lamul jar. Ulat sama itu juga. Ya. Misalun lil mulhaq. Ini yang contoh yang mulhaq dengan jama' muannats salim. Kullun minhuma makhfudun, ya, semuanya makhfud majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Terus wa taqulu fil musamma bil jam'i marartu bi adri'atin. Qala ta'ala fa idza afattum min arafatin fa adri'atin wa arafatin mahfudhani wa alamatu khafdihima al-kasratu li'annaha mulhaqani bil jam'i likaunihima likaunihima apa nih Ustaz? Musammayaini bihi. Baik. Dan juga antum katakan pada yang dinamakan dengan jamak, ya, marartu bi adri'atin. Ini ada orang dinamain dia dengan adri'at. Nah, adri'at itu kan jamak muannats salim. Ya. Kalau ada nama orang yang namanya adri'at, Arafat, Arafat kan jamak muannats salim. Kan banyak tuh nama orang Syekh Arafat. Ya. Jaser Arafat, pemimpin Palestina dulu. PLO Arafat, Muhammad Arafat. Nah, berarti tanda jarnya juga dengan apa? Dengan kasrah. Ya. Fa idza afattum min Arafatin. Nah, maka Arafatin majrur dengan min. Adri'at Arafat keduanya majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Karena keduanya mulhaq dengan jamak muannats salim. Ya, likaunihima musammayaini bihi, karena keduanya dinamakan dengan, ya, dengan nama dari yang diambil dari jamak muannats salim. Ya, berarti nanti kalau ada orang namanya Arafat, ya, ketika dia mansub, mansubnya bil kasrah. Ra'aitu Arafatin, bukan Arafatan. Ya, Arafat kan nama dia Arafat. Ya, berarti maror ra'aitu Arafatin. Ja'a Arafatun. Gitu. Baik. Kemudian berikutnya tanda khafat yang kedua, wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Ya menjadi tanda bagi khafat di tiga tempat. Fil asma'i sittah, yang pertama di asma'u sittah, nahu irji'u ila abikum. Ya, syahidnya di sini di mana? Abi. Majrur dengan ila. Tanda jarnya adalah ya. Kama amintum ala akhihi. Ya. Ala akhihi. Akhihi majrur dengan ala, tanda jar adalah ya. Marartu bi hamika wa fika wa hanika. Nah, ini semua tanda jar adalah ya karena dia minal asma as-sittah, ya. Taib. Wal jaru dzil qurbah, sama dzil qurbah min asma'i sittah. Ya. Taib. Wa fil musanna, dan kemudian ya menjadi tanda bagi khafat, ya, pada musanna wa ma humil alaih, dan yang mulhaq dengan musanna, hatta balagha majma'al bahrain. Bahrain, ya, majrur bil idafah atau bil mudaf, tanda jarnya adalah ya karena dia musanna. Marartu bisnaini wasnatain, sama isnain isnatain, ya, majrur dengan huruf ba, tanda jarnya adalah ya karena dia mulhaq dengan musanna. Kemudian wa fi jam'il mudzakkar salim wa ma humil alaih. Nah, ya juga menjadi tanda bagi khafat pada jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salimnya lil mu'minin, qul lil mu'minin, mu'minin majrur dengan lam, tanda jarnya adalah ya. Fa it'amu sittina miskina. Ya, sittin, ya, dia mudhafun ilaih dari it'am, majrur dengan ya. Ya, kenapa? Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, wajar sini, mantok mantok. Bismillah. Suma qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu fil asma'i sittati ila akhir ay fa kullu minha fi hadhil amthilati makhfudun wa alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu minal asma'i sittati wa huwa mudafun ila ma ba'dahu min dobirin au ismin dohirin. Baik, ya. Pada yang pertama tadi ya menjadi tanda bagi khafat pada asma'u sittah. Ya, fakulun minha, maka semua asma'u sittah dari contoh-contoh tadi itu majrur dan tanda jarnya adalah ya, tanda khafatnya dari ya sebagai pengganti dari kasrah karena dia dari asma'u sittah. Dan dia mudaf ila ma ba'dah. Dia diidofahkan kepada yang setelahnya, apakah itu isim domir, ya kayak tadi akhihi atau isim zahir. Kalau isim zahir tadi apa? Abikum. Nah. Terus jelas ya, asma'ul sittah ketika dia majrur tanda jarnya adalah ya. Syarat asma'ul sittah sudah, syarat asma'ul khamsah sudah lewat ya di al-ajrumiyah ya. Dia enggak boleh musaggar. Dia mesti datang dalam bentuk idofah ya. Dia enggak boleh datang dalam bentuk isim mufrad. Abun aja. Ja abun ya berarti dia marfu'nya bukan dengan waw tapi dengan harokat dhammah. Ya, apalagi dia enggak datang mesti dalam bentuk mufrad, enggak boleh dalam bentuk jamak ikhwan, itu enggak boleh. Mesti akhun. Ja'a akhuka. Nah, itu di antara syarat ya isim menjadi asmaul sitta atau asmaul khamsah. Terus lanjut. Qauluhu wa fil musanna ila akhir fal fal bahraini majrun bil mudhafi alladhi huwa maf'ulun ablagu wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu musannan wa mithalu jarhi bil harfi qawluka marartu bizaidaini. Baik, perhatikan. Pada musanna, contoh bahrain, dia majrur bil mudaf dari majma' majmal bahrain ya, yang majma' itu adalah maf'ul ya. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih dari mana? Hatta ablugha. Maf'ul dari ablugha. Ablugha fil mudhari. Nah, sampai aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan. Nah. Dan itu lautan itu sampai sekarang itu begitu. Ya, warnanya beda kan? Dan ketika dia nyatu, ya beda, tetap beda. Itu di antara ya kebenaran Al-Qur'an. Di Al-Quran dikabarin, di bawah laut ada api. Ternyata ada api kan? Ya. Padahal dari dulu Al-Quran turun kan? Gak ada tuh dulu para penyelam yang menyelidiki sahabat gitu, ngasih tahu ke Rasul. Mana ada? Ya, herannya masih aja orang-orang kafir. Tetap kafir, beriman sama kitab-kitab palsu. Ya, kitab-kitab suci yang dianggap suci, palsu. Gak suci ya. Kitab najis. Iya, berisi ajakan-ajakan syirik kan? Kitab-kitab selain Al-Qur'an. Ya, yang dianggap suci oleh mereka. Ujaran kebencian itu. Ya, kalau kata ya, penyeru ya, pluralisme sekarang. Mana lagi tadi? Wa qawlu ta'ala. Ah ini belum. Tanda jarnya adalah ya karena di musanna contoh jar dengan huruf marartu bi zaidaini. Ya. Tanda jarnya adalah ya karena di musanna dan firman Allah taala wa ammal jidaru fakana li gulamain. Perhatikan syahidnya nih gulamain. Gulamain majrur dengan ya. Kok dengan ya? Dengan lam, lamul jar. Yatimain. Ya, berarti yatimain ini tadi kalau ala qaulin dhaif dia majrurnya amilnya apa? Tabaiyah ya. Nah, fil madinah. Terus lanjut isnain. Wasnaini majrurun bil harfi wa alamatu jarhi al ya'u li'annahu mulhakun bil musanna. Wasnataini ma'tufun alaihi. Ini pada contoh yang diberikan oleh Ahdal ya di matan. Terus lanjut wa misalu jarrihima. Wa misalu jarrihima bil mudhafi qauluhu ta'ala id akhrajahu alladhi id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini wa fa in kunna nisa'an fawqasnataini. Nah, syahidnya sini mana? It akhrajal ladina kafaru saniyasnain. Saniyasnain dia majrur sebagai mudaf dari saniya. Fa in kunna nisa'an fawqa isnatain. Isnatain dia mudafun ilaih dari dzaraf fawqa. Terus wa qawluhu wa fi jam'il mudzakkari salim wa fi jam'il mudzakkari salimi ila akhir fal mu'minina majrurun bil harfi. Itu mu'minin pada contoh musannif wa qul lil mu'minin, ya. Terus fal mu'minina majrurun bil harfi, harfinya itu lam, ya. Iya, bil harfi wa alamatu jarhi al ya'u li'annahu jam'un jam'u mudakkarin salimun wa misalu jarrihi bil mudhafi qauluhu ta'ala wala tuti'u amrul musrifin. Kenapa baca mesti merem dulu, mantap? Gitu kan. Mesti kayak ada yang nuntasin dulu. Amrul musrifin. Kayak orang mau bersin. Kenapa, mantap? Tahu, Ustaz. Hah? Tahu. Itu kurang nutrisi itu. Nutrisi pos 2. Itu terlalu letih berjalan dari Rawa Lembu ke sini, kan? Makanya butuh energi, ya. Butuh tempat tinggal juga di sini. Amrul muslimin. Hasim. Kayak gitu, mesti begitu, ya, mesti dituntasin. Ya. Diketawain tuh Pak Zak. Kadang-kadang aja, kadang-kadang. Nah, jadi syahidnya sih mana? Al musrifin majrur, ya, sebagai mudhaf, tanda jarnya adalah ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Terus wa sittina majrurun bil sittin, ini contoh dari musannif, ya. It'amu sittina, ya kan? Sittin, ya, sebagai mudhaf dari it'am majrur bil mudhaf. Majrurun bil mudhafi wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil jam'i li'annahu la mufradalahu min lafdhihi. Ah, jelas, ya, dia mulhaq, enggak ada mufradnya. Terus wa misalu jarhi bil harfi qauluhu ta'ala inna kitabal abrari lafi illiyina. Nah, ini illiyin juga dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, ini yang mulhaq majrurnya dengan huruf inna kitabal abrari lafi. Nah, illiyin majrur dengan fi. Tanda jarnya adalah ya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik, barakallahu fiik. Ini rekaman siapa nih? Kok udah terhenti nih? Di menit 14, kita udah menit 27. Handphone siapa nih? Nggak rekam. Udah penuh kali, Bil. Handphone antum. Kurang selawat. Hah? Nah, terus berikutnya. Ya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Nah, ini fathah pada isim ghairu munsharif. Ya, namun beliau nanti akhirkan, ya, pembahasan isim ghairu munsharif. Karena isim sebagaimana kita waktu itu belajar ajrumiyah, isim ghairu munsharif juga diakhirkan, juga di pelajaran apa tuh namanya? Al-mumti juga diakhirkan. Ya. Tapi antum udah paham lah, ya, isim ghairu munsharif, ya. Ya. Mufrad dan kana, apakah dia mufrad? Isim ghairu munsharifnya wa auhayna ila ibrahima wa ismaila. Ibrahima ismaila majrur dengan ila, tanda jarnya adalah fathah. Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah bi ahsana. Ahsana majrur dengan ba, tanda jarnya adalah fathah karena dia ghairu munsharif, ya. Al wasfiyah ma wazan fiil. Kalau tadi alamiah Ibrahim dengan ujma. Au jam'a taksir min mahariba. Min maharib. Maharib majrur dengan min, tanda jari adalah fathah karena dia ghairu munsharif. Ilahnya apa? Ilahnya satu, yaitu sigha mutarjimah mafail. Illa idza udifa, kecuali isim ghairu munsharif tersebut jika diidhofahkan. Fi ahsani taqwim. Ahsan majrur dengan fi tanda jar kasrah. Kok boleh kasrah? Karena dia sebagai mudhof. Bukan sebagai mudhofun ilaih ya, sebagai mudhof. Ya, kalau dia sebagai mudhofun ilaih tetap dia majrurnya adalah fathah. Nah. Au dakhalat alaihi al atau dimasuki oleh al wa antum aqifuna fil masajid, bukan masajida. Tapi masajid. Nah. Baik, berikutnya baca sini. Muslim, baca Muslim. Summa qala syari qawluhu mufradan ila akhir fa ibrahima ismun mufradun majrurun wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrati li annahu ghairu munsharifin. Taib, ghairu munsharif Ibrahim. Nanti Ismail di bab ma'tuf juga sama gitu. Terus wal mani'u lahu minasrfi al-alamiyati wal al-alamiyatu khabar dari mani. Yang mencegah dari sorofnya, dari tanwinnya adalah al-alamiyah. Begitu. Al-alamiyatu wal-ujmatu wa mithluhu Ismaila. Wa mithluhu Ismail. Ismail juga begitu. Yang mencegah sorofnya, tanwinnya adalah alamiyah dan ujmah. Karena ini bukan nama Arab ya, ujmah. Terus. Wa mahariba jam'u taksirin majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ghairu munsharifin wal mani'u lahu minal munsharifi sigotun minas sarfi sigotu muntahal jumu'i. Taib, yang mencegah dia dari tanwin sigoh muntahal jumu' wazan mafa'il. Ya, terus wa qawluhu illa idza udifa ilal akhir. Sigoh muntahal jumu' ada dua ya, mafa'il dan mafa'il. Namun jangan dipahami mesti semua yang diawali oleh mim ya. Dananir, darohim sama. Terus ilal akhir ay anna hadzal hukma wa huwal jarru bil fathati mustamirun fima la yansarifu illa idza udifa ila ma ba'dahu. Baik, perhatikan. Iya, kecuali jika diidhafahkan dan seterusnya, bahwasanya hukum ini yaitu jar dengan fathah pada isim ghairu munsharif dia mustamirun, dia tetap berlaku fima la yansarifu pada isim-isim yang tidak dapat disorot kecuali jika dia diidhafahkan pada yang setelahnya. Terus fa innahu inaidin bi yajurru bi yujarru dijerkan. Masa dia menjerkan? Dijerkan. Yujarru bil kasrati alal asli. Ah, asli tahu dah. Terus liba'dahu libu'dihi an musyahabatil fi'li. Ah, kenapa udah pakai kasrah? Karena dia sudah jauh dari keserupaan dengan fi'il. Sebaliknya isim ghairu munsharif ketika dia majrur dengan fathah karena dia saat itu serupa dengan fi'il. Kayak wazan fi'il. Nah, namanya wazan fi'il ya, serupa dengan fi'il. Ya, kemudian tarkib alamiah ma tarkib wasfiyah ma wazan fi'il itu serupa dengan fi'il. Ketika sudah dikasih al atau jadi mudhaf itu udah jauh dari keserupaan dengan fi'il, maka udah balik lagi ke asal. Kasroh, tapi bukan tanwin. Kasroh. Karena dia ghairu munsharif selama-lamanya gak bisa ditanwin, tapi bisa dikasroh. Ya. Marartu bi ahmadikum. Nah, aku melewati ahmadnya kalian. Nah, itu kan udah boleh kasroh. Tapi gak bisa bi ahmadin. Gak bisa. Nah, yang namanya isim pakai al atau mudhaf, ya memang gak bisa nerima tanwin. Kan begitu. Terus lanjut. Idil fi'lu la yudhafu wa la tadkhulu alaihi al. Taib, kenapa? Karena fi'il enggak bisa diidhafahkan dan enggak bisa kemasukan al. Itu udah jauh dari keserupaan dengan fi'il, maka dia balik ke asalnya kasrah. Terus kamitsalil musannif. Kamisalaini. Ya. Oh, iya. Namanya isim musanna dan jamak mudzakkar salim ketika diidhafahkan nunnya dihapus. Kenapa nunnya dihapus? Nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim nunnya nun apa namanya? Nun iwat. Iwat dari apa? Iwat dari tanwin. Yang namanya mudhaf ya, itu enggak boleh pakai tanwin. Paham enggak? Nah, kamisalaini, kan dia diidhofahkan al-musannifi, maka kamisalai al-musannifi. Seperti dua contoh dari musannif. Paham di sini? Ngerti ya? Pokoknya jamak mudzakkar salim musanna ketika dia mudhof dihapus nunnya. Ya, lanjut. Fa inna ahsani wal masajidi majrurani bil kasrati alal asli. Mudah asal ya, terus bisababin idhofah. Bisababi mudhof. Tuh kan mudhof enggak boleh pakai tanwin. Bisababi idhofatil awwali ila ma ba'dahu wadukhul al-thani. Taib. Ya, maka ahsan dan masjid, masajid itu majrur dengan kasrah alal asli, dengan secara asli ya, karena sebab idhofah penyandaran yang pertama ila ma ba'dahu kepada yang kedua, dan masuknya al kepada yang kedua. Yang kedua itu yang pada al-masajid. Ya. Kalau yang pertama tadi apa? Idhofah kepada yang setelahnya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.